dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kita tidak akan punya kemampuan untuk membalasnya. Allahu Azza wa Jalla Maha Kaya, tidak membutuhkan itu semua. Lalu bagaimanakah kita mewujudkan kesyukuran kita kepadanya? Apakah kesyukuran yang diperintahkan oleh Allahu Azza wa Jalla, Allah membutuhkannya? Jawabannya tidak. Allahu Azza wa Jalla meminta kita untuk mensyukuri nikmatnya adalah untuk yang mensyukuri itu. Untuk kita yang berterima kasih kepada Allahu Azza wa Jalla. Bukankah Allahu Azza wa Jalla yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah Azza wa Jalla, niscaya aku akan menambahkannya kepada kalian. Ternyata kesyukuran yang Allah perintahkan kepada kita atas nikmat-nikmat yang diberikan untuk kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kepentingannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Yang kedua, kalau kesyukuran itu bukan membalas kebaikan Allah dengan kebaikan yang serupa, dan Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkannya, lalu bagaimana bentuk yang paling tinggi kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla? Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban terhadap ini semua. Gambaran kesyukuran yang paling tinggi, yang paling teratas, dan yang paling berguna buat yang bersyukur itu. Beliau alaihi salatu wassalam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lima sana'ta hadha ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah, apa yang dilakukan? Beliau bangun malam hatta tafattarat qadamah, sampai muncul napak tilas bangun malamnya pada kaki beliau pecah-pecah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, lima sana'ta hadha ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah Azza wa Jal telah mengampuni kesalahan dan dosa yang akan datang dan yang telah lewat. Mengambil pelajaran yang berharga dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pemberitahuan untuk kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah Jalla fi'ula. Afala abdan syakura, tidakkah aku mau menjadi hamba yang paling banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi bentuk terima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan tugas yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lahiriah dan batiniah kita. Termasuk dari rentetan ibadah, apa yang sedang kita lakukan pada sore hari ini? Kita melaksanakan panggilan Allah Azza wa Jalla, salat berjamaah, salat asar, lalu kita mencoba mengangkat setelah kebaikan ini kebaikan yang keberikutnya, yaitu duduk di majlis al-ilm. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga ini menjadi bentuk kesyukuran kita yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah meraup berbagai macam nikmat duniawi. Kesehatan, harta benda, barakallahu fikum, mungkin anak dan seterusnya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari-hari yang telah lewat dan pada hari ini menjadi sebuah bentuk kesyukuran kita yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa udhakiru nafsi wa iyyakum. Pada hari ini kita berada pada Sayyidul Ayyam, yaitu pimpinan dari hari-hari, yaitu hari Jumat. Banyak barakallahu fikum tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam diantaranya memperbanyak salawat atas beliau alaihissalatu wassalam. Yang kedua, mencari waktu kita berdoa dan berzikir waktu yang makbul istijabatu doa. Menurut qaulur rajih adalah setelah solat asar, kemudian sampai mendekati solat maghrib, tempat mustajabatul doa. Terlebih kalau ikhwanuna mungkin bersama keluarganya mendatangi tempat ini dengan musafir, maka kondisi safar termasuk daripada mustajabud doa. Maka manfaatkanlah mengutarakan segala hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla, rijalan wa nisa, mengadukan semua problematika hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla, mengadukan kesulitan barakallahu fikum, mengadukan kelemahan kita, meminta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah saya mengajak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan yang semoga Allah berkahi ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap panitia daurah atau ahlu sunnah wal jamaah keseluruhan di kota kabupaten Bone ini. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas andil besar kecil yang diberikan untuk terwujudnya majalis seperti ini. Majlis tanasuh, majlis tadhakur, majlis barakallahu fikum saling isi mengisi, majlis saling ingat mengingatkan, majlis saling bertegur sapa, semoga menjadi amal kebaikan semua barakallahu fikum. Kemudian saya mengucapkan rasa syukur kepada segenap ikhwani wa akhwati yang hadir di majlis ini. Bahkan ada yang datang menempuh jarak yang sangat-sangat jauh. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan apa yang kau telah korbankan dari tenaga atau mungkin barakallahu fikum dari pikiran atau mungkin mengorbankan dari harta benda. Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti yang lebih dari itu di saat kita benar-benar mendatangi majlis seperti ini tulus dan ikhlas. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu saya mengucapkan jazallahu jami'a. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kita semuanya atas apa yang kita lakukan dari kebaikan barakallahu fikum, membalasnya lebih baik dari apa yang kita korbankan. ikhwani wa akhwati fillah hafizahumullah. Pada sore hari ini kita memulai barakallahu fikum materi daurah yang disodorkan kepada saya adalah membentuk keluarga as-sakinah di bawah bimbingan salafus salih alim ajma'in. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, berbicara tentang keluarga artinya berbicara tentang diri kita sendiri. Berbicara tentang diri kita sendiri, banyak hal yang akan tertuju padanya. Ada kebaikan yang sudah kita mencoba untuk menitinya, semoga akan tumbuh berkembang di saat kita mengkaji tema seperti ini. Maka di saat kita menjumpai dan menemukan kekurangan pada masing-masing kita, maka itu artinya sebagai sebuah bimbingan untuk kita melakukan perbaikan kembali, melakukan pembongkaran kembali, melakukan pembenahan kembali. Berbicara tentang keluarga, maka berbicara tentang diri kita sendiri. Kita jangan melemparkannya kepada orang lain lalu kemudian tidak mengenali diri kita sendiri. Namun kita mencoba sekali lagi untuk melakukan koreksian all ulang dan koreksian secara total, saya dan segenap saudara jamaah, terkait dengan kehidupan barakallahu fikum berkeluarga. Semua kita menginginkan kehidupan keluarga yang sakinah, yang tenang, tentram, bahagia. Tidak ada seorang pun dari kita barakallahu fikum kecuali mengharapkan itu semua, kebahagiaan hidup di dunia ini. Maka saya nukilkan ucapan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, kata rahimahullah, kullu insanin idza salahat aqidatuhu wastaqama ala amrillahi tammat lahu asbabus sa'adati. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di dalam majmu' fatawa beliau, kullu insanin, setiap orang, idza salahat aqidatuhu, apabila benar akidahnya, wastaqama ala amrillah, dan dia istiqamah lurus di atas perintah Allah Azza wa Jalla, tammat lahu asbabus sa'adati, akan sempurna buat orang tersebut sebab-sebab kebahagiaan. Dari sini nanti kita akan berangkat dasar-dasar yang akan menjadikan kita bahagia dalam hidup ini. Untuk kemudian jangan sampai kita menghitung harta benda yang akan bisa menjadikan kita makmur, tenteram, bahagia hidupnya. Betapa banyak sebab harta benda dihancurkan kehidupan suami dan istri barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita mengenal dasar seseorang akan bisa menjadi bahagia di dalam hidupnya. Pesan beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau, kullu insanin, setiap orang yang bila akidahnya itu benar, ay lurus dan bersih, wastaqama ala amrillahi, lalu dia istiqamah di atas perintah Allah Azza wa Jalla, tammat lahu asbabus sa'adah, akan sempurna pada diri orang itu sebab-sebab kebahagiaan. Kalau engkau sebagai seorang suami lalu mewujudkan hal itu pada diri engkau, engkau sudah menggenggam sebab-sebab kebahagiaan yang akan melahirkan ketenangan dan ketenteraman. Ayyatuhal mar'ah, wahai seorang istri, jika engkau benar-benar berada di atas akidah yang lurus, kalau engkau berada di atas bimbingan dan perintah Allah Azza wa Jalla, istiqamah di atasnya, berarti engkau, wahai al-mar'ah, wahai az-zawjah, wahai istri, telah menggenggam sebab-sebab menuju kebahagiaan, akan melahirkan ketenangan dan ketenteraman pada diri engkau. Maka jika engkau dalam kondisi demikian, suami dan istri saling bahu-membahu, saling kuat-menguatkan, maka akan terbentuk barakallahu fikum kebahagiaan engkau dengan istri engkau, engkau wahai sang istri bersama suami engkau, di atas dasar kebahagiaan yang sempurna inilah engkau akan mendidik dan membimbing putra putri rahimani wa rahimakumullah. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan barakallahu fikum di dalam muqaddimah beliau terhadap risalah Qawaidul Arba', beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, As'alullaha Rabbal Arshil Karim, As'alullaha Al-Karim Rabbal Arshil Azim, Ayyatawallaka Fid Dunya Wal Akhirati, Wa ayyaj'alaka Mubarakan Aynama Kun, Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betulia sabara wa idza aznaba istaghfara, fa inna ha'ula'i thalath unwan sa'adati. Kata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam muqaddimah Qawaidul Arba', aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla Al-Karim yang Maha Dermawan, Allah sebagai Rabbul Arshil Azim, agar menolong engkau di dunia dan di akhirat, agar Dia menjadikan engkau berberkah di mana saja engkau berada, agar menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi menjadi orang yang bersyukur, apabila dicoba dan diuji menjadi orang yang bersabar, dan apabila terjatuh di dalam dosa orang yang gampang untuk beristighfar. Kata beliau rahimatullah alaihi, tiga perkara ini menjadi tanda-tanda kebahagiaan barakallahu fikum. Seorang wanita apabila dia berada di atas akidah yang sahihah, suami juga demikian, kedua-duanya istiqamah di atas amrillahi azza wa jalla. Suami dan istri ini telah meraup dan menggenggam sebab-sebab menuju kebahagiaan yang sempurna. Akan nampak pada kedua suami istri ini barakallahu fikum, bila datang nikmat Allah, dia sama-sama berbahagia dan sama-sama bersyukur. Ketika diuji salah satunya dengan ujian dan cobaan, kedua-duanya menjadi orang yang bersabar. Di saat kemudian salah satu atau keduanya terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka dia menjadi orang yang gampang untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia telah menggenggam sebab-sebab kebahagiaan barakatikum di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, berbicara tentang keluarga adalah berbicara tentang diri kita sendiri. Kita mencoba untuk membongkar diri kita. Kita mencoba kemudian untuk membenahi. Tentu tidak ada dasar kita di dalam pembenahan dan pembongkaran ini kecuali firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dan nampak jelas di hadapan kalian tauladan yang baik pada diri atau rasul kalian. Ayat inilah yang menjadi pijakan untuk kita mencoba melakukan pembenahan, perbaikan, dan juga membicarakan tentang keluarga as-sakinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau telah menggenggam asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Namun perlu diingat, walaupun telah menggenggam sebab-sebab kebahagiaan, ternyata tidak pernah lepas dari adanya problem hidup di rumah tangga. Walaupun beliau alaihi salatu wassalam telah menggenggam sebab-sebab sa'adah dan telah mewujudkan sebab-sebab kebahagiaan di dalam hidup dan telah memetik nilai-nilai kebahagiaan yang sesungguhnya, ternyata fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu pun tidak lepas dari berbagai macam problem rumah tangga. Untuk kita mengerti hal itu dan kita menyadari bahwa tidak pernah akan lepas dari problem, kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali, barakallahu fikum. Lalu setelah itu kita mencoba untuk kemudian mengkaji apa yang kurang pada diri kita, apa yang harus kita tambal dan kita tambah, baik kita sebagai seorang suami atau mungkin sebagai seorang istri. Akan banyak pelajaran yang berharga dari agama kita dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna iblisa yada'u arshahu alal ma'i. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya sungguh iblis telah meletakkan singgasananya di atas air. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari singgah sana inilah thumma yab'asu sarayahu, lalu dari singgah sana inilah iblis mengirim bala tentaranya. Iblis mengutus pasukannya, barakallahu fikum. Maka orang yang paling dekat kedudukannya, posisinya, jabatannya di pada iblis laknatullah alaihi adalah orang atau pasukan yang paling besar fitnah yang ditimbulkan. Kita belajar sama-sama agar kita mengetahui, bagaimanapun engkau telah menggenggam kebahagiaan, engkau telah menjadikan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai panutan, barakallahu fikum, engkau sebagai seorang suami dan engkau sebagai seorang istri, ingat, tidak akan kosong dan lepas dari problematika hidup berkeluarga. Mari kita belajar. Ternyata ada dalang yang kemudian mereka melakukan pengerusakan, menjadikan yang ringan itu berat, menjadikan yang kecil itu besar dalam kehidupan suami istri. Dalangnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian darinya lah dia mengutus pasukan-pasukan saraya, bala tentara-bala tentaranya. Yang paling dekat posisinya, kedudukannya dari iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan. Lalu kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yaji'u ahaduhum fayaqul. Lalu datanglah salah seorang dari pasukan ini mengatakan, fa'altu kaza wa kaza, aku telah melakukan demikian-demikian, aku telah berbuat demikian-demikian. Yang namanya orang mencari kedudukan tentu akan berupaya untuk mengejar sesuatu yang paling dicintai oleh iblis. Menurut dia, yang paling disukai dan yang paling besar persoalannya. Satu datang, fa'altu kaza wa kaza, saya telah melakukan demikian-demikian. Apa jawaban iblis? Fayaqul, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma sana'ta syai'ah, engkau belum berbuat apa-apa. Ya, kita bisa membayangkan orang yang ingin mendapatkan kedekatan posisinya, barakallahu fikum, apa yang akan diperbuat? Melakukan sesuatu yang sangat aneh. Yang penting sang tuan adalah cinta dan ridha. Melakukan perbuatan yang paling jahat dan yang paling buruk. Yang penting iblis itu menerima posisinya. Dia mencoba melaporkan apa yang telah dilakukan dan dikerjakannya. Tapi jawaban iblis kepada pasukan ini, ma sanaqta syai, anda belum berbuat apapun, anda belum berkarya sesuatu pun. Kemudian Rasulullah bercerita, qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Lalu kemudian datang salah satu dari mereka lalu mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Yang satu mengatakan, saya tidak meninggalkan dia kecuali aku cabik-cabik perkaranya dengan istrinya. Allahu Akbar. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Kemudian datang salah satu dari pasukan iblis ini lalu mengatakan, aku tidak membiarkan dia kecuali aku cabik-cabik dia dengan istrinya. Subhanallah. Qala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, fayudnihi minhu. Maka orang yang telah berhasil mencabik-cabik urusan suami istri ini, iblis mendekatkan dia kepadanya. Berarti apa maknanya? Apa? Sampai didekatkan kedudukannya oleh iblis laknatullah alaih. Hah? Jadi barakallahu fikum, kerusakan hidup suami istri, terjadinya broken home, itu adalah fitnah yang besar. Kerusakan yang sangat dahsyat. Sampai kemudian dijadikan sebagai barometer oleh iblis laknatullah alaihi untuk mendekatkan orang-orang yang berhasil dalam tinjauannya barakallahu fikum. Mencabik urusan antara suami dan istri itu adalah keberhasilan dalam catatan pengerusakan iblis laknatullah alaihi. Fayudnihi minhu. Lalu mendekatkan pasukan yang berhasil mengobrak-abrik keluarga barakallahu fikum. Wa yaqul, dan iblis mengatakan, na'am anta. Ya, engkaulah dia. Engkaulah pemilik tempat yang dekat. Engkaulah memiliki posisi yang dekat. Antalah dia yang paling besar kerusakan yang dilakukan. Al-Imam Al-A'mas mengatakan, fayal tazimuhu ay yadhumuhu ila nafsihi wa yu'anikuhu. Iblis kemudian merangkul orang tersebut atau pasukannya itu, lalu memeluknya barak mu'anakah. Betapa dekatnya pasukan yang berhasil merusak dan mengobrak-abrik keluarga barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pelajaran ternyata gesekan hidup dalam kehidupan keluarga itu adalah malapetaka dan harus segera untuk diselesaikan. Karena tidak ada yang punya tangan dan tidak ada yang punya andil yang paling besar untuk mengobrak-abrik kehidupan keluarga kecuali barakallahu fikum iblis laknatullah alaih. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, kata beliau, "Fasyaitan wa hizbu." Setan dan bala tentara setan dari bangsa jin dan bangsa manusia, kata beliau, qad agharru bi iqa'i talaq wa tafriq bainal mar'i wa zawjih, telah berupaya untuk kemudian mewujudkan talak perceraian, berupaya untuk mencabik-cabik antara seorang suami dan istri. Pasukan barakallahu fikum iblis, syayatin, kemudian kata beliau barakallahu fikum, wa kathiran ma yandamul mutalliq, Betapa banyak kemudian di perjalanan yang menceraikan istrinya itu kemudian muncul penyesalan. Wala yasbiru an imra'ati, dimunculkan tidak adanya kesabaran dari istrinya. Wala tatawa'ahu nafsu an yasbiru anha, dan tidak pernah berupaya pada dirinya untuk bersabar dari apa yang dia jumpai pada istrinya sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan pada akhirnya nanti bahwa kebaikan engkau wahai sang suami pada istri bukan pada anda menahan pesakitan engkau kepadanya, engkau tidak berbuat zalim kepadanya, namun al-ihsanu ilaiha, kebaikan engkau wahai sang suami kepada istri engkau di saat engkau sabar untuk memikul kejelekan istri, barakallahu fika. Al-ihsanu ilaiha, karena menahan untuk tidak berbuat zalim kepada istri, para penjahat itu sangat sayang sama istrinya. Dia tidak mau berbuat zalim pada istrinya, walaupun kepada orang lain dia berbuat zalim. Berarti kebaikan itu bukan padahal engkau menahan kezaliman engkau terhadap sang istri, namun kebaikan itu dalam pandangan syariat adalah kemampuan engkau untuk memikul pesakitan istri kepada engkau, barakallahu fikum. Berat atau tidak? Hah? Berat atau tidak? Menahan diri, memikul dengan penuh kesabaran kekurangan, kejelekan, gangguan, pesakitan istri terhadap diri kita sendiri. Berat atau tidak? Itulah berbuat baik kepadanya. Kita akan sebutkan sebuah cerita yang sangat indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa beliau bersama istri beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kitab Hadil Arwah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kana ahabbu syai'in ila syaitan, sesuatu yang paling disukai dan disenangi oleh syaitan, ayyufarriqa baina ar-rajulu wa baina habibih. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hadis Allah, perkara yang paling disukai oleh syaitan adalah mencabik-cabik urusan sang suami dan istri. Apa tujuannya? Litawassul ila ta'wil kullu minhuma an sahibati bil haram. Kata beliau, agar iblis ini sampai kepada tujuan membiasakan antara keduanya, suami istri, untuk selalu melakukan yang haram. Dinasihatkan istrinya ngambek. Berarti terbiasa istri untuk melakukan yang haram di hadapan suaminya. Tujuan mencabik-cabik urusan barakalatikum suami dan istri. Faya ma'syaral ikhwah wal ikhwah, ini semuanya menjadi sebuah pelajaran yang berharga, bahwa ternyata bagaimanapun kita sudah menggenggam dalam kehidupan keluarga sebab-sebab kebahagiaan, dan kita sudah memetik tenang tenteram hidupnya bersama istri, suatu ketika akan ada sebab-sebab yang menghancurkan keduanya kalau kita tidak benar-benar, barakallahu fikum, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. beliau juga menjelaskan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka di saat kata beliau, lamma kana ahabbu syai'in ila Allah wa rasulih kana abghada syai'in ila aduwwillah, karena sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkeluarga dan menikah, barakallahu fikum, maka menjadi sesuatu yang paling dimusuhi dan dibenci, yang paling dibenci oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikah sesuatu yang paling termasuk sesuatu yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya, menjadi sesuatu yang paling dibenci oleh musuh Allah, yaitu iblis laknatullah alaih. Karena menjadi sesuatu yang paling tidak disukai, fahuwa yas'a fit-tahriq, fit-tafriq bainal mutahabaini fillahi al-mahabba yuhibbu Allah. Kata beliau barakallahu fikum, iblis berusaha untuk memecah belah antara dua yang berkasih cinta karena Allah Azza wa Jalla. Karena pernikahan itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang sangat dibenci oleh musuh Allah dan Rasulnya, maka syaitan berusaha untuk melakukan pengerusakan terhadap dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya usahanya, wa yu'allif bainal ithnaini fil mahabbati allati yubghiduha Allah wa yaskhatuha. Lalu kemudian iblis, setelah mencabik-cabik urusan dua orang yang cinta karena Allah azza wa jalla, lalu kemudian menanamkan kepada kedua pasukan atau yang cinta mencintai karena Allah ini, berupaya untuk menanamkan kecintaan kepada yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibencinya. Karena terbiasa seorang istri mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan kotor, celaan terhadap suaminya terus, semakin berani, semakin berani. Sang suami melihat hal itu tidak akan pernah menerima. Dia tidak berani berbuat di rumah, barakallahu fikum. Lalu kemudian terjatuh di luar, nas'alullah salamatal afiyah, mencari yang menyenangkan melalui jalur yang haram. Berhubungan lewat Facebook, lewat WA, lewat Twitter atau yang semisalnya, dengan wanita yang haram. Lalu kepadanya dia mengeluhkan semua peristiwa yang ada di rumahnya, kekejaman istrinya. Istri juga tidak akan mau kalah. Inilah dia yang dimaksud. Ditanamkan kepada kedua orang ini, setelah dirusak, setelah dihancurkan, kedua-duanya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah assalamu'alaikum afiyah. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengerti tentang bagaimanakah kehidupan barakallahu fikum berkeluarga, mari kita berangkat menuju bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saling bahu membahu pada diri kita. Kita menjadikan patokan dasar untuk membongkar dan membenahi diri kita sendiri. Firman Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah tip, memberikan sebuah langkah, sekaligus pemberitahuan kepada seorang suami dan juga istri melalui firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berlakulah engkau, berperilakulah engkau, berbuatlah engkau kepada hunna. Siapa mereka hunna yang dimaksud? Adalah para wanita istri kita. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik dan bagus. Mari kita melihat bimbingan para pendahulu kita yang saleh. Min ulama'ina rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Pergaulilah mereka, para istri kalian itu, dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Apa maksudnya ayat ini? Kita mencoba mendalaminya bersama Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala ay tayyibu aqwalakum lahun. Kata beliau, perbaguslah ucapan-ucapan kalian kepada mereka. Kalian bisa memanggil namanya atau memanggil dengan sebutan yang paling ia sukai dan cintai. Apa kira-kira di antaranya? Memanggil istri dengan panggilan yang menyejukkan, menyenangkan dia, menggembirakan dia. Bagaimana contohnya? Hah? Hah? Gimana? Oke? Okay. Istriku yang cantik, masya Allah. Di antaranya dengan berbagai macam ketika memanggil, ketika berucap, ketika menegur, ketika meminta, barakallahu fikum, tayyibu aqwalakum lahun, perbaguslah ucapan kalian kepadanya, barakallahu fikum. Luas makna dari memperbaiki ucapan, memperbagus ucapan kita buat mereka. Yang kedua, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi kudratikum. Perbaguslah perilaku-perilaku engkau, penampilan-penampilan engkau sesuai dengan kemampuan kalian. Perbagus, barakallahu fikum. Afa'alakum, perbuatan-perbuatan engkau di hadapan. Tadi kita sudah sebutkan yang menjadi patokan kita dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanggil istri beliau Sumairah, barakallahu fikum. Panggilan-panggilan yang memikat, yang disenangkan, disenangi oleh kaum wanita. Panggilan apalagi tadi, si cantik, apalagi? Bahasa sini apa? Lalu memanggil istri yang bagus-bagus atas selip. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi barakallahu fikum, memperbagus amaliah kita, rahimani wa rahimakumullah, perilaku kita terhadap istri kita. Jangan sampai wanita yang lemah menganggap kita seorang suami yang diktator, suami yang kejam, suami yang beringas, sampai kemudian kita memunculkan dan mempertontonkan, dihadapkan anak kita sendiri, bagaimana kita memukul barakallahu fikum istri, menyiksanya rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Sekali lagi, kita ingin mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para pendahulu kita yang saleh, rahimani wa rahimakumullah. Tayyibu aqwalakum. Di sana ada orang atau pihak yang tidak menerima kebahagiaan engkau wahai suami dan istri. Dia akan mengintai di mana kelemahan engkau wahai sang suami, di mana kelemahan engkau wahai sang istri. Dia akan masuk darinya untuk merusak engkau dan merusak suami engkau. Begitu juga kepada sang suami, diintai kelemahan-kelemahan. Jikalau sang suami tidak berupaya untuk menutupi kelemahannya, tidak berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangannya, itu akan menjadi senjata makan tuan di belakang hari, atau senjata untuk menyerang kita rahiman wa rahimakumullah. Iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya barakallahu fikum. Lakukan yang terbaik dari berbagai macam bentuk ucapan. Lakukan yang terbaik dari berbagai macam bentuk perangai dan perilaku. Semuanya biqadril istitah, sesuai dengan kemampuan kita barakallahu fikum. Oleh karena itu akui, di hadapan sang istri kita, demikian juga sang istri mengakui di hadapan suami, di saat dia melakukan yang terbaik yang dia lakukan dan sesuai dengan kemampuannya, afwan, di sayang, cinta dan seterusnya tadi yang saya cintai, inilah kemampuan yang ada pada diri saya untuk berbuat baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu hal ini barakallahu fikum akan nanti membuahi, ya, kalau seorang istri mengucapkan demikian kepada sang suaminya, di belakang akan nampak pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu wahai sang istri, kalau muncul kekurangan pada diri engkau, engkau tidak akan dihinakan olehnya. Pertama, engkau akan menjadi orang yang dimaafkan. Kedua, engkau akan dibantu barakallahu fikum. Ketiga, suami engkau akan berusaha membandingkan kebaikan-kebaikan yang pernah engkau lakukan, lalu dia tutup kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi jikalau engkau wahai sang istri barakallahu fikum tidak kemudian membuka diri di hadapannya, menampilkan seolah-olah orang yang pintar, hebat, bagus, ternyata banyak kelemahannya, khawatir suamimu tidak bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lakukanlah yang terbaik buat mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian beliau menjelaskan Al-Hafidz Ibnu Katsir, kama tuhibbu dhalika anha, ay minha, sebagaimana engkau wahai sang suami menyukai hal itu datang dari istri engkau. Engkau ingin mendengar kalimat-kalimat yang baik, demikian juga dia. Engkau ingin dia berperilaku dan akhlak yang mulia dan bagus, demikian juga dia. Maka berbuatlah engkau wahai sang suami kepada mereka dengan barakallahu fikum kebaikan, dengan segala macam bentuk yang disukai dalam pandangan agama, sebagaimana anda senang jikalau dia berbuat baik juga kepada engkau. Fa'al anta biha mithlahu. Berbuatlah engkau wahai pemberi kepadanya seperti apa yang engkau suka untuk dia, seorang istri, berbuat baik kepada engkau. Karena inilah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Bagi kaum wanita itu memiliki hak atas kalian dalam berbuat kebaikan. Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka kaum wanita memiliki yang sama untuk berbuat baik sebagaimana mereka dituntut berbuat baik kepada engkau. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ada orang yang bersama temannya, wah, dermawan, siap membantu. Tapi, terkait dengan nafkah istri dan anaknya, terlihat pelit dia mengeluarkannya. Banyak pertimbangan barakallahu fikum. Salah dan keliru. Engkau bisa bersabar untuk kemudian bergaul bersama teman engkau. Teman engkau itu pernah menyakiti. Anda tidak masuk dalam hati. Anda jadikan barakallahu fikum bagaikan angin yang berlalu. Tidak engkau masukkan ke dalam hati. Tapi di saat istri engkau melakukan kekurangan, engkau pendam dalam-dalam. Engkau jadikan sebagai hujat dalam setiap problem yang muncul. Engkau jadikan sebagai landasan untuk mencela dan merendahkan serta menghinakan dia. Demikian juga engkau wahai wanita. Engkau dituntut untuk berbuat baik kepada suami engkau. Jangan sampai engkau baik bergaul bersama wanita-wanita yang lain. Engkau baik bergaul bersama barakallahu fikum istri-istri yang lain. Bergaul bersama suami Anda, engkau jadi wanita yang kejam. Menjadi wanita yang tidak ada belas kasihannya. Engkau jadikan kesalahan dan kekeliruan suami engkau, engkau pendam dalam-dalam dan dibongkar dalam setiap kekurangan yang ada pada suami. Ketika muncul pada tahun berikutnya, engkau tambah kesalahan tahun yang telah lewat menjadi dua kesalahan. Tidak pernah baru engkau memberikan maaf terhadap sang suami. Maka perhatikan baik-baik. Betapa gencarnya iblis melakukan pengerusakan terhadap hubungan suami istri. Maka oleh karena itu, mari kita mencoba untuk kemudian menyatu, menyimpan dalam ilmu dan amal kita bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan saya terbaik kalian terhadap keluarganya barakallahu fik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul isha daimul bashar yura'id ahlahu wa yatalaqqab bihum wa yuwassi'uhum nafaqatahu wa yudahik nisa'ah. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau sallallahu alaihi wa sallam memiliki akhlak yang indah di dalam bergaul bersama keluarganya, selalu dalam raut muka yang bahagia dan ceria, mengajak bermain keluarganya, bersikap lembut kepada mereka, memperluas nafkah kehadap mereka, bahkan mengajak keluarganya untuk tertawa. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bentuk kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu taala anha untuk musabaqah. Musabaqah itu apa artinya? Perlombaan. Pernah kita berlomba bersama istri makan kerupuk di rumah. Iya, mungkin kuat-kuat makan sambal. Ya penting bahagia. Kalau perlombaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah bala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Musabaqah barakallahu fikum. Sampai kemudian ketika masih kurus Aisyah menang dalam balap. Tapi ketika mulai gemuk dibalap oleh Rasul sallallahu kembali diadakan balap. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan istri-istrinya di rumah pas gilirannya barakallahu fikum. Terkadang makan bareng-bareng rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu setiap istrinya pulang ke rumahnya masing-masing. Betapa indah kehidupan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila pulang ke rumah setelah sholat isya masuk ke dalam rumah yasmuru ma'a ahlihi qalilan qabla ayyanam. Beliau berbincang-bincang bersama keluarganya sebelum beliau tidur sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau benar-benar menjinakkan istrinya. Memikat barakallahu fikum. Maka sungguh inilah kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala. Makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan berbuat baiknya seorang suami terhadap istri mencakup kebaikan qauliyah atau fi'liyah. Ucapannya kemudian barakallahu fikum apa'al perbuatan-perbuatannya. Semuanya rahimani wa rahimakumullah bimbingan agama untuk kita mencoba melalui dasar kebahagiaan kita sebagai seorang suami. Karena kita belajar akidah, kita belajar barakallahu fikum lurus dalam perintah Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sang istri belajar akidah lalu kemudian mencoba untuk kemudian lurus di dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah punya modal menuju kebahagiaan sesungguhnya dan punya modal untuk menuju kepada sakinah. Tapi kita harus meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Barakallahu fikum. Allah azza wa jalla melangsungkan firman-Nya fa'ashiruhun nabil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Kalau sesuatu pada istri itu muncul apa yang kalian tidak sukai, Barulah contoh Anda tidak bisa mencintai dia. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katira. Semoga ketidaksukaan engkau itu Allah jadikan di belakangnya itu kebaikan yang sangat banyak. Kan terkadang barakallahu fikum muncul dari seorang suami, tidak kemudian barakallahu fikum mencintai istrinya atau begitu sekali. Rahimahu wa rahimahumullahu jami'an. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kalau muncul hal itu, yang bagi lakum kata Imam Asy'di, yang bagi lakum ayyuhal azwaj, sepantasnya bagi kalian wahai para suami, antum siku zaujatikum ma'al karahah lahun, tahan istri-istri engkau bersamaan adanya ketidaksukaan pada mereka. Bagaimana lagi kalau engkau suka dan senang padanya, lalu engkau mencari-cari jalan untuk kemudian menyingkirkan dia dari engkau. Engkau mencari perilaku akhlaknya mungkin yang pernah dilakukan barakallahu fikum. Setelah itu engkau kaitkan dengan mertua engkau, bagaimana dia, untuk kemudian menceraikannya dan melepaskan. Iman wa rahimakumullah. Kalau kondisi istri itu tidak engkau sukai karena belum muncul rasa cinta kepada diri engkau, kata beliau rahimahullah ta'ala, sepantasnya seorang suami untuk menahan istrinya walaupun muncul ketidaksukaan pada mereka. Kenapa? Fa inna fi dhalika khairan katsira. Karena pada sikap menahan istri barakallahu fikum dalam kondisi kita tidak menyukainya, terdapat padanya kebaikan yang sangat banyak. Pertama, imtithalu amrillahi wa qabulu wasiyatihi allati fiha sa'adatud dunya wal akhirah. Engkau melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, menerima pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam wasiat dan pesan Allah itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kalau pada istri engkau itu sesuatu yang mengundang engkau tidak suka padanya, atau muncul ketidaksukaan pada diri engkau. Jikalau engkau menahannya hidup bersama engkau, maka engkau telah sedang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha diantaranya, anna ijbara nafsihi ma'a adami mahabbatihi laha fihi mujahadatun nafsi wa takhalluku bil akhlaqil jamilati. Kata beliau, anda memaksa diri untuk kemudian menahan istri pada diri engkau atau di keluarga engkau, bersamaan tidak ada rasa cinta pada dirimu. Wahai sang suami, upaya engkau untuk menahan diri itu adalah mujahadatun nafsi. Padanya terdapat adanya mujahadah, yaitu mujahadah bersungguh-sungguh untuk melawan perkelahian kemauan nafsu kita. Kedua, di sana terdapat akhlak yang sangat indah, bahkan di belakang hari, karena perilaku engkau yang mulia itu, sifat-sifat ketidaksukaan engkau itu hilang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Darinya Allah berikan kepada engkau anak yang soleh, yang berguna dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya di dunia dan juga barakallahu fikum di akhirat. Maka oleh karena itu termasuk dari kebaikan engkau wahai sang suami ada dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan in saqita minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah engkau wahai orang beriman, dan tidak akan terjadi pada diri orang yang beriman marah, murka terhadap seorang istri karena melihat satu akhlak. Kenapa? Jikalau dia marah dari istrinya karena sebuah akhlak, dia akan menemukan akhlak yang lain yang menjadikan dia ridha. Suami engkau adalah suami yang salihah, suami yang saleh, maka bergembiralah engkau. Kekurangan apapun yang ada pada dirinya, engkau harus berbahagia dengan kesolehannya. Jikalau sang suami engkau bermanhaj-manhaj yang lurus, berakidah-berakidah yang suci, dan tekun untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, wahai sang wanita, bahwa ini adalah barakallahu fikum, akan menjadi tabungan yang sangat berharga di dalam hidup engkau. Temanmu yang terbaik, kekasihmu yang terbaik dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku. Jangan sekali-kali karena kekurangan pada suami engkau menyebabkan engkau menghancurkan kebaikannya barakallahu fikum. Demikian juga sebagai seorang suami, jikalau engkau menemukan dan menjumpai pada istri engkau barakallahu fikum kekurangan, maka jangan engkau jatuhkan martabatnya. Jangan engkau hinakan dan rendahkan karena kesalahan dan kekurangannya barakallahu fikum. Maka jadikanlah engkau, jadilah engkau sebagai seorang suami yang pintar menimbang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana alat timbang kita? Tadi sudah kita sebutkan dalilnya dari hadis Abu Hurairah rawahu Muslim, la yafraku mu'minun mu'minatan, tidak akan marah, tidak akan barakallahu fikum murka seorang suami yang beriman kepada seorang istri yang mukminah karena sebuah kesalahan dan kekeliruan atau aib. Karena jikalau dia tidak menyukainya dari satu sisi, maka dia akan senang dan suka dari jalan-jalan yang lain. Hadis ini barakallahu fikum memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita wahai para suami. Sekaligus kita akan sampaikan barakallahu fikum pelajaran yang berharga bagi para kaum wanita. Ayat ini atau hadis ini barakallahu fikum memberitahukan kepada sang suami untuk menjadi orang yang pintar menimbang kebaikan barakallahu fikum dan kejelekan. Menimbang kebaikan dan kejelekan yang dilakukan oleh sang suami. Jikalau engkau melihat sesuatu kejelekan yang muncul dari sang istri barakallahu fikum, engkau harus bisa menimbangnya dengan kebaikan yang muncul darinya rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, engkau wahai sang suami harus menimbang dengan akhlak al-jamilah, kebagusan akhlak yang ada pada sang istri rahimani wa rahimakumullah, agar engkau dikatakan adil di dalam bersikap. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena bila sang suami menutup diri dari kebaikan-kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh istrinya, lalu yang dilihat adalah kejelekan yang pernah dilakukan, ini adalah sikap adamul insaf, sikap yang tidak punya jiwa keadilan sedikit pun. Jikalau seorang suami menutup mata barakallahu fikum dari kebaikan-kebaikan sang istri, lalu yang dikorek, yang dicari, yang dikorek adalah kejelekan, bahkan ada buku tulisan map tersendiri untuk menyimpan, mengorek kesalahan-kesalahan istri, walaupun sedikit, direkam, dijaga, dicatat tanggalnya, harinya, barakallahu fikum, jamnya, dicatat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap tidak insaf dari seorang suami. Sikap tidak adil dari seorang suami. Dan suami ini tidak pernah akan tenang hidup bersama barakallahu fikum istrinya. Tidak pernah akan tenang dan tentram barakallahu fikum. Demikian juga sang istri. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kaum wanita. Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya, sampai jam berapa? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Diperlihatkan padaku neraka, kebanyakan penghuninya adalah dari kaum wanita. Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya, hal yakfur nabilah, apakah wanita menjadi penghuni neraka yang terbanyak itu karena kufurnya kepada Allah Azza wa Jal? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, bal yakfurnal akhir. Wanita itu menjadi penghuni neraka terbanyak karena jelek pergaulannya bersama suaminya. Bagaimana contoh? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. In an ahsanta ilaiha dahra. Jika Anda sepanjang tahun berbuat baik kepada sang istri, waro'at minka syai'an, lalu sang istri ini melihat kekurangan pada diri engkau, sesuatu kekurangan. Faqalat, istri itu mengatakan, ma ro'aitu minkal khairakat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sama sekali. Hancur kebaikan yang dilakukan oleh suaminya kepadanya, disebabkan karena sekali dua kali dia melihat kejelekan kepada sang suami barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, wahai sang suami, jadilah kita insaf. Insaf itu apa artinya tadi? Bersikap adil. Jikalau kita menjumpai dan menemukan kekurangan pada sang istri, jangan kekurangan itu kita jadikan sebagai landasan untuk menghabisi dia, bahkan menghabisi kedua orang tuanya. Namun hendaklah engkau menjadi orang yang adil. engkau melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, lalu engkau menimbang dengan kejelekan yang ada padanya, barakallahu. Rahimani wa rahimakumullah, demikian juga kaitannya sang istri. Rasul alaihi salatu wassalam telah mengatakan, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengingatkan bahwa suami engkau adalah surgamu atau nerakamu. Berarti orang yang salihah, istri yang salihah akan menjadikan suaminya sebagai surganya. Dia berbuat segala sesuatu yang disukai dan dicintai oleh suaminya yang tidak keluar dari bimbingan dan arahan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk dari kebaikan yang sangat besar pada diri seorang suami untuk bisa mewujudkan ketenangan dan ketenteraman adalah at-tahammul adab, menanggung beban pesakitan kejelekan yang muncul dari seorang istri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu yaqulul ulama, ulama kita mengatakan, innal ihsana ila zawjah laysa huwa bikafil adha anha, berbuat baik kepada istri bukan hanya sekedar engkau menahan kesakitan kezaliman engkau terhadapnya, wa innamal ihsan, adapun perbuatan baik engkau kepada sang istri, bitahammulil adha minha, yaitu dengan menahan gangguan, menanggung pesakitan yang muncul dari seorang istri. Ini yang berat. Tadi sudah kita gambarkan, kalau menahan diri kita dari berbuat zalim, itu bisa dilakukan oleh orang baik dan juga oleh orang yang tidak baik. Para penjahat tadi sudah kita gambarkan, para pemabuk, barakallahu fikum, para penjudi, para pencopet, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terhadap orang lain dia berbuat zalim, tetapi dia sangat sayang terhadap istrinya, dia tidak mau berbuat zalim, barakallahu fikum, kepadanya. Maka kebaikan sesungguhnya dari seorang suami terhadap istri itu, engkau tahammulil adha anha, engkau menanggung beban pesakitan dari sang istri, barakallahu fikum. Mungkin muncul dari kata-katanya yang menyakitkan, muncul dari perbuatannya. Maka ada kisah yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sekaligus barakallahu fikum sebagai penutup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Waqa'a bainan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa Aisyah syai, terjadi antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha syai, khilaf, terjadi barakallahu fikum bersinggungan hidup antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perselisihan keduanya terjadi. Lalu nabi sallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada Aisyah, man tarzainahu hakaman baini wa bainaki, siapa yang engkau sukai, yang engkau terima untuk menjadi hakim antara saya dengan engkau? Fi nizah, dalam satu perkara nizah, saya terjadi, perselisihan terjadi antara keduanya, barakallahu fikum. Namun di sini kita melihat bagaimana kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atarabina bi Abi Bakar, apakah engkau ridha yang menjadi hakim kita adalah Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Ya? Apa hubungannya dengan Aisyah? Hah? Ayahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridhakah engkau yang menjadi hakim kita ini adalah Abu Bakar? Barakallahu fikum. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Faradiyat bi Abi Bakar sayakunu fi al-urfil jar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menerima kalau yang menjadi hakimnya adalah Abu Bakar. Adat dan kebiasaan yang terjadi, mungkinkah seorang mertua itu akan tidak membela putrinya apabila terjadi persinggungan? Bila terjadi barakallahu fikum sesuatu bersama menantunya, or kebiasaan yang terjadi, tentu mertua akan membela siapa? Yang membela anaknya, rahimani wa rahimakumullah. Seseorang akan membela anaknya. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam menawarkan kepada Aisyah, maukah anda Abu Bakar menjadi hakim? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan iya. Faja'ahu Abu Bakar. Datanglah kemudian Abu Bakar. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar datang, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Aqulina anti am aqulu ana?" Saya yang akan berbicara, anti engkau yang akan berbicara kepadanya, atau saya yang akan berbicara kepada Abu Bakar? Masya Allah. Ya, kalau kita suami gimana? Hah? Mungkin kita sebelum datang ke mahkamah, kita suruh istri kita bungkem. Jangan ngomong, biar saya yang ngomong. Ya. Tapi sekarang Nabi SAW mengatakan, anda yang akan menyampaikan, atau saya yang akan menyampaikan? Qala Aisyah radhiyallahu ta'ala an mengatakan, qul anta wala taqul illa haqqa. Subhanallah. Katakan, engkau yang berbicara, tapi engkau jangan berbicara kecuali yang benar. Marah apa tidak? Marah kan? Ini di hadapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Anda yang berbicara, tetapi jangan berbicara kecuali yang benar. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Wa hal yaqulu illa haqqan? Ya. Jadi kita sekarang ini menanggapi bahwa mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tidak benar. Jawabannya bagaimana? Tidak mungkin. Tetapi Aisyah dalam kondisi apa? Ghadba. Dalam kondisi marah. Anda yang menyampaikan, tapi anda jangan mengatakan kecuali yang benar. Mungkinkah Nabi kita alaihi salatu wassalam akan berdusta? Jawabannya tidak mungkin. Tapi kalimat ini keluar dalam kondisi Aisyah marah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi jangan sampai mendengar kisah ini, ya, sang istri itu kan, Aisyah juga marah kok, apalagi saya. Ya jangan. Barakallahu fikum. Ini terjadi sesuatu goncangan dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilaf tanazu' rahiman wa rahimakumullah. Nah, Hakim Abu Bakar ketika mendengar lam yutik Abu Bakrin, tidak kuat Abu Bakar mendengar kalimat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kuat, tapi hakimnya yang enggak kuat. Barakallahu fikum. Abu Bakar tidak kuasa menahan dirinya mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kemudian yang terjadi? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berdiri lalu menuju kepada Aisyah dan memukul barakallahu fikum Aisyah, mengatakan, ya ajuwata nafsiha wa hal yakulu illa haqqa, wahai musuh dirinya sendiri, akankah Nabi berucap sesuatu yang tidak benar? Siapa yang marah? Bapaknya sendiri. Hakim barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Ini Abu Bakar. Tapi kalau sekarang, ya, malah kita yang dihabisi sebagai suami. Walaupun sudah dimarahi sama anaknya, diperlakukan seperti itu di depan dia, wah, dia akan bantu anaknya untuk kemudian barakallahu fikum mencela, menjatuhkan kita, menghabisi kita. Wah, ini Rasulullah alaihi salatu wassalam diucapkan demikian dalam Aisyah. Kondisi Aisyah adalah marah yang tidak tahan, bukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar berbuat demikian kemudian memukul Aisyah di depan suaminya sendiri, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abu Bakar takut dan khawatir. Jikalau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah karena ucapan Aisyah lalu kemudian menceraikan Aisyah, maka terputuslah antara Abu Bakar nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan kekeluargaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara besar dalam pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, jikalau Rasul alaihi salatu wassalam marah kepada Aisyah lalu kemudian Allah azza wa jalla marah kepada Aisyah karena marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu marah barakallahu fikum. Faqama yu'aqibuha. Lalu Abu Bakar bangkit untuk menghukum putrinya. Lalu kemudian barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wassalam menghalangi, membentengi Aisyah jangan sampai kena pukulan. Masya Allah. Anda bisa lihat barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kami tidak mengundang engkau untuk melakukan demikian. Kami mengundang engkau untuk menjadi hakim. Maka di saat kemudian, ternyata barakallahu fikum terjadi perubahan. Karena sikapnya Aisyah, hakim menjadi musuhnya Aisyah ternyata, bukan menjadi hakim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika itu Aisyah berusaha untuk melindungi dirinya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari penjagaan, perlindungan dari kejaran bapak, dari pukulan sang bapak. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam juga tampil menghadang serangan Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bukan karena ini kami mengundang engkau. Kami mengundang engkau untuk kemudian menjadi hakim. Biarkan saya yang menghukuminya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kami tidak mengundang engkau untuk demikian. Setelah mendengar begitu, Aisyah lari mencari perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini meja mahkamah, terjadi itu yang terjadi, kenyataannya itu yang terjadi. Ternyata dia berharap bapak membelanya, ternyata bapak juga menjadi lawannya. Lawannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian bersembunyi di balik Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam melindungi Aisyah. Pergilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam kondisi ghadiban, marah. Abu Bakar keluar dari rumah barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau terus memantau dari jauh apa yang terjadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan setelah kemudian barakallahu fikum itu, Rasulullah memandang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha mudaiban. Mana mudaiban? Mengajak dia bergurau dan bermain. Ara'aiti kaifa dafa'tu anki rajul? Ayo, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana saya berusaha untuk kemudian mencegah rajul, maksudnya bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, setelah kemudian bertemu, wahai Anas, Anas dipanggil, ambil dirham ini, belikan kita inab, yaitu barakallahu fikum anggur. Keduanya ingin mengikat sebuah perdamaian di meja makan. Masya Allah, Anas pergi membeli inab anggur. Kemudian datang barakallahu fikum fa akhadha ya'kulan. Keduanya kemudian damai di meja makan anggur barakallahu fikum. Saya tanya, mampukah kita melakukan demikian? Mampu apa tidak? Adakah akal pikiran kita untuk kemudian bisa bertemu berdamai di meja makan, Ustaz? Ya, sekali lagi beliau barakallahu fikum teladan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Maka di saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yadur, terus berputar di rumah sambil mengoreksi apa sih yang terjadi, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bertemulah dengan Anas. Abu Bakar mengatakan, ya Anas, mal khabar? Wahai Anas, apa beritanya? Mawaro'aka ya Anas, apa di belakang Anda? Maksudnya di rumah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Anas? Qala, Anas bercerita, istalaha laqad taraktuhuma wallahi ya'kulanil inab. Kata Anas bercerita, oh, keduanya wis damai. Sudah berdamai keduanya. Saya meninggalkan keduanya, kata Anas, wallah, keduanya sedang makan, makan apa tadi? Ketika mendengar itu, apa Abu Bakar As-Siddiq? Faja'a Abu Bakar musri'an. Abu Bakar segera datang barakallahu fikum. Abu Bakar juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu segera mendatangi tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala, lalu kemudian duduk. Waqala Abu Bakar mengatakan, ra'autumani fi khisamikuma wa nasiya wa nasitumani fi sulhikuma. Kata Abu Bakar, Anda berdua mengundang saya ketika kalian berdua berselisih, namun kalian melupakan saya ketika kalian berdua berdamai. Masya Allah. Betulah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Uqud, fakul." Ya, sudah duduk, makan. Barang-barang kemudian makan barakallahu fikum. Aduhai, betapa indahnya. Namun tidak ada keindahan itu yang bebas dari problem barakallahu fikum. Tapi subhanallah, betapa cepat selesai problema kita itu. Di saat kita sama-sama mengerti jalan keluarnya, yaitu belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, para ulama mengatakan, laisal ihsan, bukan kebaikan kepada wanita itu, hanya menahan kejahatan dan kejelekan engkau darinya. Akan tetapi, kebaikan engkau wahai sang suami terhadap istri engkau, yaitu engkau berusaha menahan gangguan, yaitu menanggung beban kesakitan dari seorang istri. Semoga ma'asyiral ikhwah, dengan gambaran singkat ini barakallahu fikum, menjadi modal kita untuk berbenah, memperbaiki diri kita. Begitu juga seorang istri barakallahu fikum, kita sama-sama berbenah, memperbaiki diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita sudah berupaya melakukan pembenahan dan menuluskan niat kita semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla, kita berharap bantuannya dan kita berharap barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga barakallahu fikum ada manfaatnya rahimani wa rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dari bimbingan para ulama kita barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.